Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diistiqomahkan di atas iman, begitu juga di atas Islam, dan tak terkecuali kita diteguhkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada di atas siratul mustaqim, jalan yang dibimbingkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada malam hari ini kita diperjumpakan kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk melakukan sebuah amalan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tafaqquh, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar hadis yang ke-25. Kita ulangi sedikit, hadis Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, annaha atat bibni laha saghirin lam yakulit ta'am. Bahwasanya sebuah hadis dari Ummu Qais bin Mihsan al-Asadiyah, bahwasanya beliau membawa putranya yang masih kecil, yang masih bayi, yang belum memakan makanan apapun, atau mayoritas makanannya adalah ASI, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak ini di pangkuannya. Fa bala ala thawbihi, qadarullah ma syaa fa'al, bayi laki-laki ini kencing di atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada abi ma'in fanadahahu ala thawbihi walam yaghsilhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air, kemudian beliau memercikkan tempat terkena najis tadi di pakaian beliau dan tidak mencucinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Kemudian kita lanjutkan. Kata Malik di sini, ikhtilaful ulama. Para ulama, ahlul fuqaha, ahlul fikih, telah berselisih. Yara ta'ifatun minal ulama anna dhakar wal unsah sawa'un fil iktifa' bin nadhi kiyasan. Ada sekelompok dari para ulama, mereka mengatakan bahwasannya bayi laki-laki dan perempuan itu cukup diperciki ketika dia kencing, keduanya kencing, naam, di pakaian seorang. Kiasan, ini menurut kias. Sebagaimana yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, dan nanti akan disebutkan oleh syarah di sini, bahwasannya hukum ya air kencing bayi laki-laki itu berbeda dengan bayi perempuan. Hanya saja sebagian para ulama menganggap, berpendapat ya dengan hadis ini, hadisnya umum, tidak hanya ini berlaku kepada bayi laki-laki dan juga ini juga berlaku kepada bayi perempuan ya. Dan dasar dari pendapat mereka adalah kias, dan ini nanti akan disebutkan adalah pendapat yang lemah, yang tidak ditunjang, yang tidak dilandasi atau didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Kemudian watara ta'ifatun ukhra, dan ada juga pendapat ulama atau sekelompok ulama yang lain berpendapat dengan pendapat yang beda. Annahuma sawa'un fi wujubil ghusli wa adabil iktifa' bin nadhi. Bahwasanya keduanya wajib dibasuh, tidak cukup diperciki. Kalau tadi mengkiaskan bayi laki-laki dan perempuan cukup diperciki, kalau ini berpendapat wajib dibasuh, yang mengikuti cara membasuh atau membersihkan atau mengangkat najis bayi perempuan. Lalu mana yang sahih dari kedua pendapat ini? Kata syarah di sini, wakila at-ta'ifataini lam tastanida ila syai'in min dalil. Maka kedua kelompok ini dari sebagian para ulama ya tidaklah bersandar sedikit pun kepada dalil. Ya, kedua-duanya naam pendapat yang lemah. Ya, yang sahih antara bayi perempuan dan bayi laki-laki itu berbeda hukumnya sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Bayi perempuan itu lebih berat najisnya. Ya, dibanding dengan bayi laki-laki, walaupun ini juga khilaf di tengah-tengah para ulama. Nah, ya sebagian menyamakan, sebagian membedakan. Yang sahih beda. Nah, bayi laki-laki itu lebih ringan najisnya, mukhaffafah. Beda dengan bayi perempuan, walaupun dia masih makan ASI. Naam, maka najis air seninya itu seperti air kencing orang dewasa. Ya. Dia dimasukkan ke dalam jenis najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Sebagaimana kita singgung pada pertemuan sebelumnya, naam, pembagian najis ditinjau dari sisi berat ringannya itu dibagi menjadi tiga oleh sebagian para ulama ahli fikih. Yang pertama ada namanya najis yang ringan. Ya, najis yang ringan itu cukup diperciki seperti air kencing bayi laki-laki dengan syarat ya dia belum memakan makanan apapun atau mayoritas makanannya adalah ASI. Ada jenis najis yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah najis yang mutawassithah, pertengahan. Masuk di dalamnya banyak contoh di sini seperti kotoran manusia, air kencing manusia, dan termasuk pula di dalamnya air kencing bayi perempuan. Dan jenis najis yang ketiga ditinjau dari berat ringannya adalah najis yang mughalladhah, najis yang tebal, yang berat. Ya, yaitu najisnya air liur anjing menurut pendapat sebagian para ulama, karena hukum air liur anjing ini juga ya kalau mau dibahas atau sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, juga terjadi khilaf yang panjang di tengah-tengah para ulama. Ada sebagian para ulama memasukkannya kepada najis yang berat. Kenapa berat? Karena dia tidak cukup dibasuh saja, dia harus dibasuh sampai 7 kali, ya, salah satunya dengan tanah. Kalau najis pertengahan itu dibasuh, ya, najis yang pertengahan itu cukup dibasuh. Tapi kalau najis yang berat ini, ya, tidak cukup hanya dibasuh, dia harus berulang-ulang sampai 7 kali. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghsilhu na'am sab'a marrat ulahu nabit turab, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seekor anjing yang menjilati bejana di antara kalian, maka basuhlah bejana itu sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka dengan hadis inilah sebagian para ulama berpendapat najis anjing itu najis yang berat. Walaupun ini juga terjadi, ya, perbedaan yang sangat panjang di tengah-tengah para ulama. Kenapa harus 7 kali? Ya, kalau dia najis, kenapa harus 7 kali? Ya, karena hukum itu kata para ulama berputar pada ilahnya, pada pokok pangkalnya, ya, pada sebabnya. Kalau sebabnya hilang, maka hilang. Kenapa di sini harus 7 kali? Ya, kenapa tidak 3 kali saja kata para ulama? Ya, ada sebagian menyebutkan ini sifatnya ta'abudiyah, hanya mengikut saja, sama seperti kita sholat. Kenapa sholat duhur 4 rakaat, tidak 5 rakaat, tidak 3 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat, tidak 2 rakaat, tidak 4 rakaat? Ini sifatnya ta'budiyah, tidak perlu kita tanyakan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Ya. Lanjut yang disebutkan oleh mualif di sini atau syarih di sini, wan nadhu lidzakar wal ghuslu lil untha. Pendapat yang sahih adalah untuk bayi laki-laki yang belum memakan makanan apapun atau mayoritas makanannya adalah ASI, itu cukup diperciki. Adapun bayi perempuan, walaupun dia masih bayi, ya, masih makan ASI atau mayoritas makanannya adalah ASI, maka dia dimasukkan ke dalam najis orang dewasa, ya, najis air kencing orang dewasa, sehingga harus dibasuh, tidak cukup diperciki. Walladhi tadullu alaihi al-ahaditsu as-sahihatu as-shariha, dan itulah yang disebutkan, yang ditunjukkan atasnya dari dalil-dalil, dari hadis-hadis yang sahih, yang gamblang, yang jelas. Wa huwa madhhabul a'immati asy-syafi'i wa ahmadu wa ishaq wal auza'i wa ibnu hazm wa ibnu taimiyah wa ibnu al-qayyim wa syaikhuna ibnu sa'di wa katsirun minal muhaqqiqin. Dan inilah kata syarih di sini, na'am, pensyarah di sini adalah pendapat atau mazhabnya para ulama seperti al-imam Syafi'i, ini juga pendapatnya al-imam Ahmad, na'am, al-imam Ishaq, al-Auza'i, ibnu Hazm, ibnu Taimiyah, ibnu al-qayyim, dan syekh kami wa syekhuna, na'am, yaitu Syekh Sa'di, guru dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, dan kebanyakan dari ahli tahqiq. Jadi inilah yang sahih dari pendapat yang telah kita sebutkan. Kemudian kata syarih di sini, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis Ummu Qais bin Mihsan. Naam, muttafaqun alaih. Yang pertama adalah najasatu baulil gulam illam yakulit ta'amah li syahwatin. Faedah yang mulia adalah, faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini, najisnya bayi laki-laki, ya, yang belum memakan makanan apapun bukan karena syahwat. Dan najis di sini najis yang ringan. Kenapa ditambah oleh syarih di sini li syahwa? Ya, karena kadang bayi itu tidak hanya ASI, ya, yang diberikan oleh ibunya, kadang dicoba-coba dengan makanan dan itu bukan keinginan dia. Karena hukum asal bayi itu yang diharapkannya, ya, naam itu adalah asi, ya, sehingga naam diberi catatan di sini, diberi garis bawah di sini, ya, kenapa air kencing bayi laki-laki itu ringan, ya, dimasukkan ke dalam najis yang ringan, karena mayoritas makanannya adalah asi, ya, mungkin sesekali ya, orang tuanya ya mengasih makanan, dan ini tidak naam menjadikan dia najis yang berat, ya, walaupun sudah satu dua kali atau sebagian yang memakan makanan selain asi. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang agung ini, kifayatur rasyi alladhi la yablughu darajatal jarriyan ditadhiri baulil gulam. Faedah yang kedua adalah cukupnya diperciki, ya, pada air kencing bayi laki-laki yang mayoritas makanannya adalah asi, sampai di mana ini tidak sampai mengalirkan air untuk membersihkan, ya, air kencing bayi laki-laki. Jadi bedanya antara membasuh dengan memercikkan itu dilihat, ya, dari air yang naam mengalir setelahnya. Ya, kalau sampai mengalir berarti itu membasuh namanya. Kalau sekedar memercikkan tidak ada air yang mengalir, ya, naam itu namanya, ya, memercikkan, bukan membasuh. Naam, jadi cara membersihkan, cara mengangkat naam najis bayi laki-laki yang belum memakan makanan apapun kecuali asi atau mayoritas makanannya adalah asi adalah cukup diperciki. Ya, tidak perlu sampai dibasuh, tidak perlu sampai dicuci. Nanti akan disebutkan hikmahnya, ya, kenapa, ya, bayi laki-laki itu dibedakan dengan bayi perempuan. Banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ada dua hikmah yang diangkat atau yang dianggap oleh para ulama. Yang ketiga di antara faedah hadis yang mulia ini, akhlakun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-karimati wa tawadhu'uhu al-jammu. Yang ketiga adalah bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikalahkan oleh seluruh akhlak manusia. Ya. Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di dalamnya semua akhlak yang baik. Ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ditanya tentang naam akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan atau implementasi, ya, atau perwujudan dari Al-Qur'an. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu telah dipraktekkan naam dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat atau paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tawadhu'uhu al-jammu. Dan di dalam hadis yang mulia ini juga terdapat faedah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Kenapa dikatakan beliau tawadhu? Ya. Karena di sini dalam hadis yang mulia ini beliau yang menggendong anak-anak, menggendong bayi. Mungkin bagi penguasa atau raja, ya, mungkin menggendong anak-anak itu naam aib atau gengsi. Tidak dengan Nabi SAW, ya, beliau tetap menggendong anak-anak dan senang beliau dengan anak-anak. Bahkan tidak jarang, ya, beliau ikut, ya, bersama para sahabatnya, membantu para sahabatnya seperti di perang Khandaq, ya. Di antara strategi perang pada saat itu diusulkan untuk menggali Al-Khandaq, menggali parit. Ya, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikut menggali sampai disebutkan ya jubah beliau, baju beliau terkena tanah. Ya, ikut berpayah-payah. Ya, bersama para sahabat. Ya. Beliau juga sering ya atau banyak dalam di sebagian keadaan yang membonceng sahabatnya di atas himar, di atas keledai. Bayangkan. Ya, seorang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, apa saja bisa beliau dapatkan. Mau kemewahan, mau apa saja, tapi beliau tetap tawadhu. Kendaraan beliau himar, keledai. Ya, bayangkan antum, keledai itu sesuatu yang na'am mungkin dianggap oleh sebagian orang rendah. Ya. Kalau mungkin dikiaskan sekarang, ya mungkin motor biasa atau mobil biasa. Yang lain mungkin ya mobil bagus. Ya. Ini na'am kendaraan yang biasa. Ya. Pernah juga beliau ya keluar bersama sahabat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhumah. Ya, mencari makan karena lapar, padahal beliau penguasa. Pernah juga dilihat oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu sampai beliau meneteskan air mata ketika ditemui oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau bangun dari tidur, bekas tikar itu na'am masih ada di badan beliau. Ya, alas tidurnya biasa, bahkan rumah beliau itu sangat kecil. Ya, masya Allah. Ya. Kemudian faedah berikutnya, sebanyak sebenarnya hadis ini. Di antara faedah yang lain adalah, na'am, berlomba-lombanya para sahabat radhiyallahu anhum membawa anak-anak mereka ke hadapan Rasulullah. Ini di antara faedah yang lain. Ya, jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba membawa anak mereka ke hadapan Rasulullah? Di antara alasannya dalam rangka untuk ya mencari berkah. Ya, mencari berkah. Ya. Ini di antara alasan para sahabat radhiyallahu anhum membawa anak mereka, ya, supaya didoakan, supaya mendapat berkah, disebabkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh ada di sini faedah, ada faedah di sini tambahan disebutkan oleh pensyarah di sini. Ikhtilaful ulama fi sababil ladzi yujibu at-tafriqah baina baulil gulam wa baulil jariyah. Para ulama telah berselisih tentang sebab yang membedakan antara air kencing bayi laki-laki dan perempuan. Kenapa berbeda? Kenapa air kencing bayi laki-laki itu ringan sehingga cukup diperciki, tidak perlu ya sampai dibasuh, berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Dia termasuk najis yang pertengahan sehingga harus dibasuh, tidak cukup diperciki. Kenapa demikian? Wa talammasa kullun minhum hikmatan. Setiap para ulama yang mencari-cari hikmahnya. Ini apa hikmahnya? Ini kenapa? Ini air kencing bayi laki-laki itu ringan dibanding dengan air kencing bayi perempuan. Sarat fi nadrihi al-fariqatu al-munasibah. Sehingga ya mereka mencari ya hikmah yang berbeda-beda, yang sesuai dengan hadis ini, yang masuk akal. Nah, wa ahsanu hadhihi atalammusat, dan yang paling bagus dari na'am hikmah yang disebutkan oleh para ulama, ahadu amroin, ada salah satu dari dua ya hikmah. Ya, jadi banyak alasan-alasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, tapi di sini Syarih menyebutkan hanya dua yang paling teranggap. Yang pertama, ya kenapa air kencing bayi laki-laki itu lebih ringan dibandingkan dengan air kencing bayi perempuan? Hikmah yang pertama, imma li'annal gulama indahu hararatun ghariziyah zaidatun ala hararatil jariyah. Kemungkinan yang pertama, ya karena bayi laki-laki itu memiliki panas yang biasa yang berlebih dibanding dengan bayi perempuan. Jadi suhu tubuhnya itu bayi laki-laki itu lebih panas. Ya sehingga mengapa? Tadbakhu ta'am, sehingga lebih mudah memasak makanan. Jadi makanan yang masuk itu lebih mudah diolah. Karena suhu tubuh laki-laki itu lebih bagus dibandingkan dengan suhu tubuh perempuan. Wa talattafu al-fadolat al-kharijah. Kemudian kotoran-kotoran yang keluar itu lebih halus, lebih lembut. Ya, wa ma'a hadhihi al-hararah az-zaidah kaunu ta'ami tifli latifan. Ya. Bersama dengan itu ditambah lagi makanannya masih ASI, tambah lembut lagi. Ya. Li'annahu labanun, karena makanannya adalah ASI. Ini alasan yang pertama. Ya. Karena suhu tubuh laki-laki itu berbeda kata para ulama atau sebagian para ulama dengan suhu tubuh perempuan, sehingga asupan makanan yang masuk itu dikelola lebih bagus dibandingkan dengan perempuan, sehingga kotoran pun berpengaruh, kotorannya lebih lunak ya, lebih ringan dibanding dengan ya bayi perempuan. Nah, ini kemungkinan hikmah yang pertama. Kemungkinan hikmah yang kedua disebutkan oleh sebagian para ulama, wal jariyatu laisa ladaiha al hararatu al mutalattifah, atau ini sambungannya. Adapun bayi perempuan itu tidak memiliki panas yang bagus. Ya, wa hadha yu'ayyidu tuqayyadu nadhi an najasati ba'da akli ta'am. Sehingga ini yang menguatkan ya dipercikinya ya air kencing bayi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nah, ghairul laban, selain daripada susu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa air kencing bayi laki-laki itu lebih ringan dibandingkan dengan bayi perempuan? Kemungkinan ya hikmah yang kedua, karena banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama yang paling mendekati kebenaran, yang paling masuk akal, ada dua. Yang kedua adalah annal gulama adatun arghabu ilan nas minal jariyati fayakthuru hamluhu wa naqluhu. Alasan yang kedua, karena bayi laki-laki itu secara adat kebiasaan uruf yang ada di tengah-tengah manusia lebih disukai, ya, lebih disukai daripada bayi perempuan, sehingga banyak dibawa, banyak digendong. Kemudian apa pengaruhnya? Watubashiru najasatuhu, sehingga karena bayi laki-laki ini ya banyak digendong, banyak dibawa oleh orang karena disukai ya dibandingkan dengan bayi perempuan, sehingga ini ya mudah untuk ya mengeluarkan najis. Mimma yusabbibu al-masyaqqah wal haraj. Ya, sehingga kalau ini disamakan dengan bayi perempuan, ini menyebabkan sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang berat yang harus kita basuh seperti bayi perempuan. Ya, dikit-dikit membawa bayi laki-laki misalnya kencing, ya, harus kita basuh. Ya. Kemudian fasumihu bitakhfifin najasatihi, sehingga diringankan najisnya. Wa yu'ayyiduhu ma yu'rafu an syari'ati minas samahi wa taisir, sehingga ya dikenallah ya di tengah-tengah syariat ini adanya kemudahan. Wal qaidatul amah, dan kaidah yang umum menyebutkan al masyaqqah tajlibu taisir, sesuatu yang sulit itu menyebabkan atau memberikan kemudahan. Jadi kalau misalnya disamakan seperti bayi perempuan, dalam keadaan bayi laki-laki itu sering digendong, ini sesuatu yang menyulitkan bagi manusia. Ya, sehingga syariat ini memberikan kemudahan, cukup diperciki, tidak seperti bayi perempuan. Kemudian ada pendapat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, ala anna ba'dha al-ulama'i ja'aluhu minal masail ta'abbudiyah. Nah, sebagian para ulama menyebutkan, menjadikan masalah ini dalam masalah ta'abbudiyah, allati la ta'qilu hikmatuha wallahu a'lam bimuradihi. Ya, sesuatu yang ya tidak bisa na'am dicari ya hikmahnya, hanya Allah lah yang tahu. Ini pendapat yang terakhir ya, atau pendapat yang lain. Ada pendapat sebagian para ulama menyebutkan hikmahnya itu tidak bisa diterka, dicari-cari. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Yang jelas ini sifatnya ta'budiyah. Dan banyak perkara yang sifatnya ta'budiyah. Ya, sebagaimana yang telah kita contohkan. Ya, sebagai contoh misalnya ya perkara sholat. Kenapa sholat itu sudah ditentukan bilangannya, sholat maghrib 3 rakaat, tidak 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Begitu juga sholat-sholat yang lain, sholat subuh misalnya 2 rakaat, kenapa tidak 3 rakaat, kenapa tidak 4 rakaat. Maka jawabannya adalah ta'budiyah. Ya. Begitu juga ya seperti membasuh atau membersihkan najis anjing sebanyak 7 kali. Banyak persisian di kalangan para ulama, kenapa harus 7 kali? Kalau dia najis cukup beberapa kali saja. Ya, kenapa harus 7 kali? Ya. Kalau misalnya bersihnya 3 kali cukup 3 kali. Kenapa harus 7 kali? Ya. Ada sebagian pendapat para ulama menyebutkan ini sifatnya ta'budiyah. Ya, kita mengikut saja, tidak perlu dicari-cari hikmahnya. Ya, Allahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan sedikit dengan hadis berikutnya. Al hadisus sadis wal isrun. Hadis yang ke-26. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa'a arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahu an-nasu fanahahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qadha bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaih. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa a'rabiyun, datang seorang Arab Baduy, ya, fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian dia kencing di ta'ifah. Ta'ifah di sini maknanya adalah salah satu sisi, karena makna ta'ifah itu banyak. Ada yang mengatakan kelompok, ya, ada sebagian menyebutkan kuduah, ada yang mengatakan juga zaman, ada juga yang menyebutkan makna ta'ifah di sini adalah sisi, karena kalau diartikan kelompok ini tidak munasib, tidak sesuai. Nah, jadi datang suatu hari, ya, datang seorang Arab Baduy ke dalam masjid, kemudian dia kencing di salah satu pojok, di salah satu sisi masjid. Fazajarahu an-nas, kemudian manusia pada saat itu, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, na'am, memarahinya, menghardiknya. Ya, sampai disebutkan di sebagian riwayat, sampai sebagian sahabat ingin memukul Arab Baduy ini saking kesalnya. Ya, bayangkan antum. Ya, masjid ini. Ya, masjid dikencingi. Kira-kira siapa yang enggak panas? Siapa yang tidak marah? Tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menilainya dengan wahyu. Karena yang datang ini adalah Arab Baduy, ya, orang yang jauh dari ilmu, yang masih awam. Kemudian fanaha humun Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat, da'uh dalam sebagian riwayat, biarkan dia. Ya, disuruh biarkan, disuruh selesaikan. Ada banyak faedah nanti yang disebutkan oleh syarah. dari faedah-faedah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Arab Badui ini ya tetap kencing di dalam masjid dalam keadaan para sahabat na'am itu marah ya terhadap kelakuan ini. Falamma qadha baulahu takala Arab Badui ini selesai ya menunaikan hajatnya dari kencingnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan satu ember yang berisi air. Fa uhriqa alaih, kemudian disiramkan, dibasuhkan, diguyurkan ya di atas bekas air kencing Arab Badui tersebut. Gharibul hadis, lafaz asing yang ada pada hadis ini, yang pertama a'rabi bi fathil hamzah nisbatun ilal a'rab. A'rabi di sini ya dengan difathahkan hamzah ini disandarkan kepada a'rab. Apa itu a'rab? Hum wa hum sukanul badiyah. Itu tempat-tempat yang ada di pedalaman. Ya. Tidak hanya di Indonesia. Ya, orang-orang yang seperti ini. Ya, di Indonesia pun ada. Ya, ada beberapa suku yang na'am tinggal di hutan. Ya. Dan sebagian tempat beda-beda namanya. Nah, dan biasanya kata para ulama nanti akan disebutkan orang pedalaman, orang yang tinggal di ya, pelosok-pelosok terlebih di hutan. Ya, biasanya al-jafa wal jahil. Biasanya itu kaku. Sifatnya kaku. Ya. Nah, karena jarang bersentuhan dengan orang banyak yang ada di perkotaan. Ya, biasanya juga jahil, jahil. Sehingga wajar kalau Arab Badui ini dikira masjid itu seperti tempat pada umumnya, boleh kencing di mana saja. Ya. Allahu taala alam bisawab, mungkin ini bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.